Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, limpahan perlindungannya yang tiada terhingga. Begitu juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki ayat ke-73 dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lilladziina aamanu ayyul fariqain khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang ataupun jelas maksudnya, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, yaitu orang kafir dan orang beriman, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Ayat ini adalah menceritakan tentang dialog yang terjadi antara kelompok kaum mukmin dan dengan orang kafir. Biasanya pada masa dahulu, orang-orang yang beriman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri golongan orang-orang yang lemah dan miskin dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, karena mereka tidak memiliki kekuatan pengaruh untuk masyarakat untuk membela diri mereka. Maka datanglah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela hak-hak yang lemah itu dan mengangkat derajat mereka sehingga memiliki kesamaan hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat. Maka hal ini juga walaupun sudah terjadi pada masa Islam pertama kali menyebar di muka bumi ini, yaitu khususnya di Mekah, yang dihadapkan pada saat itu orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir penuh dengan kekuasaan, penuh dengan jabatan di masyarakat, sehingga mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu lemah, miskin, tidak berdaya disebabkan oleh keimanan mereka. Begitulah mereka menyangka. Maka dengan ayat dalam surat Al-Qamar ayat 45 yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya golongan itu pasti dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Begitulah janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk dan memeluk agama Islam. Maka ia bertanya dengan ayat tersebut, siapakah kira-kira kelompok itu? Kalau kekalahan yang mana yang akan diderita? Apakah kita tidak mampu lagi untuk membela diri kita dari musuh? Ketika itulah kira-kira pertanyaan Umar bin Khattab. Maka waktu jugalah menjawabnya, sehingga terjadilah saat ini datang perang Badar, dan perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin yang sangat mengembirakan, sehingga pada saat itu Umar bin Khattab berkata, "Maha benar Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya." Itulah arti dari ayatuna bayyinat. Artinya tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, itu sudah jelas, tidak dapat diragukan lagi. Karena ini adalah sebuah kemutlakan yang mesti terjadi. Untuk itulah kita harus mengerti dari cerita ini. Ketika orang-orang kafir juga melanjutkan dalam cerita ayat ini, selalu menanyakan, mereka merasakan lebih unggul di dalam kehidupan dunia karena orang-orang mukmin sudah tidak berdaya pada saat itu. Yang kebanyakan mereka itu adalah golongan kaum yang lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya ingin meninggikan derajat hal tersebut. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana MA. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena setelah beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang bagaimana kondisi orang-orang manusia pada hari kiamat nanti, di mana ada sebagiannya akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan mereka sebagai ahli surga. Tetapi banyak juga yang manusia yang bersedih hati pada saat itu dan merasakan penyesalan yang begitu sangat mendalam, walaupun sudah terlambat, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan kepada mereka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dihukum seberat-beratnya di dalamnya. Summan najil lazina taqaw wa nazaru fiha zalimina wa nazaru zalimina fiha jasiya. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, yang suka melecehkan orang, yang suka berbangga-bangga dengan dirinya, fiha jasiya, itu akan berlutut nanti di dalam neraka karena merasakan penderitaan begitu sangat hebat, ya. Di dalam keterangan ayat 73 ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu sebab yang membuat orang adanya yang membuat mereka itu berhak menjadi ahli neraka atau dimasukkan ke dalam neraka itu adalah karena waqala allazina kafaru lilzina amanu ayul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadia. Orang-orang yang kafir melakukan dialog kepada orang mukmin, tapi dengan ucapan-ucapan yang kasar, yang menyakitkan hati, yang melecehkan. Mereka mengatakan ketika mereka berdialog dengan orang mukmin, manakah yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Ketika di dunia mereka menjalani kehidupan, orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat maksiat selalu berbangga dengan kehebatan yang dimilikinya. Tidak mau menerima ajaran agama dengan cara membandingkan kondisi ekonomi dan sosial kehidupan antara si pemeluk agama itu dengan dirinya yang kufur. Artinya ketika dia kufur, dia ternyata memiliki rumah yang hebat, sedangkan orang yang beriman ternyata memiliki rumah yang sederhana. Orang-orang yang kufur membanggakan jabatan yang mereka miliki dengan ketinggian jabatan, posisi yang sangat dihormati dalam strata sosial masyarakat, sedangkan orang-orang beriman adalah orang yang pangkatnya pangkat rendahan, orang yang golongannya golongan rendah, ya. Itulah alasannya kenapa akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, karena ada sikap pelecehan. Dan ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa siapapun kita, apakah kita orang beriman atau tidak, apakah kita orang yang taat kepada Allah atau tidak, pada saat kita melecehkan orang lain, maka itu artinya kita harus waspada, karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang suka melecehkan di dalam kehidupan mereka itu menjadi ahli-ahli neraka dan akan dibakar habis di dalamnya. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat 73 ini, kita juga mendapatkan gambaran tentang adanya dialog antara orang-orang mukmin dengan orang kafir. Ya. Di dalam keterangan ayat lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sama, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Orang-orang yang kafir akan berkata kepada orang-orang yang mukmin, biarkan kami menanggung beban dosa kalau ternyata kami salah, ya. Ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami, wal nahmil khatayakum, kami akan menanggung dosa kalian kalau sebenarnya kalau ternyata kalian ikut dan ternyata jalan ini salah, begitu. Itu yang mereka lakukan, dan itu terkadang terdengar dalam pergaulan kita sehari-hari. Udah enggak apa-apa, ikut saja kami melakukan perbuatan ini. Kalau nanti memang ini dimarahi oleh Allah, berdosa, kami yang akan siap menanggung dosanya, ya. Dari sejak dulu Allah sudah menggambarkan ada ucapan-ucapan, statement, perkataan yang seperti ini, dan ini biasanya diucapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat negatif dan perbuatan maksiat. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, kita juga menggambarkan, mendapatkan gambaran dari Allah, waqala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaih. Ketika orang kafir berkata kepada orang-orang mukmin, kalau mereka itu lebih baik dari kami, tentu mereka ma sabaquna ilaih, kami akan berlomba-lomba untuk mendahului mereka. Ya, ini pernyataan orang kafir yang mengingkari ajaran agama dengan dalih bahwa ternyata mereka itu lebih baik daripada orang-orang mukmin. Kalau mereka cukup tahu terhadap sesuatu yang namanya kebenaran dan kebaikan yang mereka katakan, kalau memang itu benar, kamilah yang pertama sekali akan mengikuti itu, walaupun sebenarnya hawa nafsu mereka lah yang membuat mereka mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu, ya. Jadi memang ada dialog yang sering terjadi, dan disinilah kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang tetap konsisten dan teguh terhadap ajaran agama kita, ya. Begitu juga beberapa faktor lain yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa ini menjadi salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Wa qalu la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghafihi la'allakum taghlibun. Ya. Mereka mengatakan janganlah kamu mendengarkan ayat Al-Qur'an ini dan berleha-lehalah, berbuat bisinglah, ya. Kacaukanlah, ya, agar kamu tidak terpengaruh. Ya, walaupun ayat ini menggambarkan kepada kita rasa ketakutan yang betul besar dari orang-orang yang kufur, karena mereka tahu betul kebenaran itu akan selalu diterima oleh jiwa, sedangkan kemaksiatan itu akan ditolak oleh hati nurani manusia. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulannya adalah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan Rasulullah adalah salah satu hakikatnya untuk menjelaskan bagaimana Allah itu memberikan kita petunjuk dengan ayatuna bayyinat, dengan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, yaitu salah satunya bukti dari alam ini sudah jelas orang sudah jelas kita harus mengimani apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.